Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Di antara hakul muslim adalah muslim yang diterangkan oleh Tsaibin rahimahullah dalam hadis ini adalah ijabatu da'wah. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau dia mengundangmu maka penuhi undangannya. Diterangkan beliau rahimahallahu ta'ala, ijabah ila da'wah masyru'ah, disyariatkan ketika terpenuhi beberapa hal. War poin yang perlu diingat, yang pertama adalah idza kana da'i musliman. Kalau yang mengundang adalah seorang muslim. Yang kedua, muslim tersebut adalah seorang yang lam yakun mujahiran bil ma'siyah. Bukan pelaku yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun mujahiran bil maksiyah. Yang ketiga, ijabatu da'wah, memenuhi undangan juga disyaratkan ketika ad-da'wah lam takun mustamidatan ala maksiyah. Undangan tersebut tidak ada maksiat yang la yastati'u izalatuha. Dalam acara undangan tersebut tidak ada maksiat yang tidak mungkin dia ingkari, yang tidak mungkin dia hilangkan. Iya. Jadi yang pertama, pengundang yang seorang muslim. Yang kedua, muslim tersebut muslim yang tidak terang-terangan dalam berbuat maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seorang mujahir bil maksiat. Dan yang ketiga, undangan tersebut undangan yang tidak ada kemungkaran yang tidak mungkin dia ingkari, tidak mungkin dia hilangkan. Apabila yang mengundang seorang yang bukan muslim, seorang yang kafir, kata beliau, la tajib ijabah, bal wala tusra' al-ijabah. Jadi sering ada pertanyaan, bagaimana kalau tetangga saya, biasa orang perumahan, ada mengundang? Jawaban ini, kalau undangan dari seorang yang bukan muslim, seorang yang kafir, tidak wajib memenuhi undangan. Kata beliau, bahkan la tusra, tidak disyariatkan memenuhi undangan seorang yang kafir. Illa, kecuali tentunya kalau ada maslahat, misalnya diharapkan keislamannya dalam rangka ta'lif qulub, diharapkan dia bisa masuk Islam. Ini lain. Tapi hukum masalahnya la tusra. Apabila yang mengundang seorang yang mujahir bil maksiyah, yang terang-terangan minum khamr dan semisalnya, ya, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'ina ijabatahu laisat biwajibah, juga memenuhi undangan orang semisal ini tidak wajib. Nah, namun lihat masalah, kalau ada masalahnya maka boleh dia penuhi, kalau tidak maka tidak. Yang ketiga, kalau seandainya di acara tersebut ada kemungkaran, kemaksiatan yang tidak mungkin dia ingkari, maka tidak ada kewajiban menghadiri. Namun kalau dia mampu untuk mengingkarinya, menghilangkannya, justru menjadi wajib dia datang dengan dua alasan. Alasan yang pertama memenuhi undangan, alasan kedua untuk mengingkari kemungkaran yang mungkin bisa dia hilangkan. Ya, ini dulu kali ya, kalau anak keganggu suara ini aja. Nah, pertama adalah Izalatul Munkar, yang kedua dalam rangka memenuhi undangan. Dia misalnya seorang ayah diundang putranya yang telah menikah dan akan mengadakan satu acara, ternyata ada kemungkaran, maka seorang ayah punya tangan, punya kekuasaan untuk mengingkari ya putranya datang untuk memenuhi undangan dan untuk mengingkari kemungkaran yang akan ada. Kemudian yang terakhir, undangan seorang muslim itu masyru', disyaratkan untuk di apa namanya penuhi tadi, dan tidaklah wajib kecuali kalau undangan walimatul urus. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, walakinnaha la tajibu inda jumhuril ulama illa fi da'watil urus. Nah, tidak ada yang wajib kecuali kalau undangan walimatul urus, itu pun dengan beberapa catatan. Ya, di antaranya kalau undangannya itu muayyan, memang kepada dirinya, diundang untuk hadir di hari pertama dan undangannya jelas kepada fulan bin fulan, ya undangan yang tertentu, bukan undangan umum. Demikian, Allah a'lam. Wassalamualaikum.